Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man ittaba'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Tafadhal, yang ingin baca matan, ada? Yang belum pernah atau belum melengkapi matannya sampai selesai, sampai bait yang ke-6, ada? Tidak ada? Entum, Bupati? Belum? Bu Syafie, sudah? Sudah? Yang belum? Bu Rifki, sudah? Antum, sudah? Bu Aisyah? Belum? Sampai bait 6? Belum? Bu Sen? Sudah ya. Bu Ibrahim? Sudah. Bu Nufail? Sampai bait 6? Yang belum? Sudah semua? Bawa? Sudah. Bait 6? Bu Yusuf? Sudah. Diupayakan ya, dihafal. Yang belum menghafal, mumpung masih belum jauh, ya, belum banyak, segera dihafal. Baik, di pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan ke pembahasan bait yang ke-5. Qala al-Baiquni rahimahullahu taala wa ghafara lahu fi manzumatihi wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahihi ishtaharat. Dan hadis hasan diketahui, al-ma'ruf artinya diketahui atau dikenal, turukan jalur-jalur periwayatannya, waghadat rijaluhu kas-sahihi, dan terkenal para perawinya, tetapi tidak seperti hadis sahih. Ishtaharat. Ini ishtaharat di sini menjelaskan makna ghadat. Di ghadat dan ishtaharat itu semakna. Terkenal artinya. Ana ulang arti dari bait ini. Wal hasanul ma'rufu turqan. Dan hadis hasan diketahui atau dikenal jalur-jalur periwayatannya, waghadat rijaluhu, dan terkenal para perawinya, la kas-sahih, tidak seperti, akan tetapi tidak seperti hadis sahih. Barakallahu fikum. Kita baca syarahnya. Qala Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala fi syarhihi qawluhu wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat intaqala al muallifu ila ta'rifil hasan. Penulis manzumah yaitu Al-Baiquni rahimahullah beralih ke pembahasan tentang definisi hadis hasan setelah beliau menjelaskan tentang sahih dan menjelaskan tentang syarat-syaratnya, hadis sahih dan syarat-syaratnya, kemudian beralih ke pembahasan hadis hasan. Di sini beliau menyebutkan tentang definisinya atau ta'rifnya. Wal hasanu fil manzumati huwal qismu tsani min aqsamil hadis. Dan hadis hasan di dalam manzumah Baiquniyah ini merupakan jenis yang kedua dari jenis-jenis hadis. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya hadis aqsamun iddah. Hadis itu banyak macamnya. Nah, di sini hadis hasan disebutkan sebagai jenis yang kedua dari jenis-jenis hadis tersebut. Wa yaqulu fi ta'rifihi, Dan beliau, yaitu An-Nazim, berkata di dalam pendefinisian hadis hasan ini, al-ma'rufu turqan, yakni al-ma'rufatu turquhu. Al-ma'rufu turqan maknanya adalah yakni al-ma'rufatu yang diketahui atau dikenal, turquhu, jalan-jalannya, yaitu jalur-jalur periwayatannya. Bihaitsu yakunu ma'luman anna hadha ar-rawi yarwi an ahli al-Basrah. Yang dimaksud diketahui jalur-jalur periwayatannya, yaitu diketahui bahwasanya perawi hadis tersebut meriwayatkan dari Ahlul Basrah, dari para Ahlul Hadis dari negeri Basrah. Wa hadha an ahli al-Kufah. Adapun perawi yang ini meriwayatkan dari Ahlul Kufah, dari para Ahlul Hadis di negeri Kufah. Wa hadha an ahli Syam, yang ini meriwayatkan dari Ahlus Syam. Wa hadha an ahli Misr, dan yang ini meriwayatkan dari Mesir. Wa hadha an ahli al-Hijaz, dan yang ini meriwayatkan dari negeri Hijaz. Kalau kita mendengar istilah Hijaz, itu yang dimaksud adalah dua kota, yaitu Mekah dan Madinah. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Jadi beliau maksudkan di sini, atau beliau menjelaskan makna al-ma'rufu turqan, yaitu jalur-jalur periwayatannya diketahui, maknanya adalah para perawinya diketahui meriwayatkan dari mana. Perawi ini meriwayatkan dari para ulama ahlul hadis dari negeri ini, yang itu meriwayatkan dari negeri yang lain, dari Basrah, dari Kufah, dari Syam, dan seterusnya. Ini yang beliau jelaskan. Auluhu wa ghadat rijaluhu la kassahihi. Adapun ucapan An-Nazim, wa ghadat rijaluhu la kassahihi, ya'ni anna rijalahu akhaffu min rijalis sahih. Maksudnya adalah bahwasanya para perawi hadis hasan itu akhaffu min rijalis sahih, tingkatannya di bawah dari para perawi hadis sahih. Walihada qala la kassahih ishtaharat. Oleh karena itu An-Nazim berkata la kassahih ishtaharat, tidak seperti hadis sahih. Idzan yakhtalifu al-hasanu 'anil sahih bi anna rijalahu laysu ka rijalil haditsis sahih. Jadi kesimpulannya, hadis hasan dan hadis sahih itu berbeda dari sisi apa? Dari sisi para perawinya. Para perawi hadis hasan tidak seperti para perawi hadis sahih. Wal muradu bi annahum laisu karijalil hadithis sahihi fil dhabt. Beliau jelaskan lagi, maksudnya apa? Para perawi hadis hasan tidak sama dengan perawi hadis sahih dari sisi mananya? Beliau jelaskan di sini, wal murad, dan yang dimaukan bahwasanya para perawi hadis hasan tidak seperti para perawi hadis sahih dari sisi dhabtnya. Dari sisi al-dhabt. Ya. Barakallahu fikum. Dan kalau kita mendengar istilah dhabt, merujuk ke penjelasan dhabt pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Baik terkait dengan dhabtu at-tahammul ketika at-tahammul, ataukah dhabtul ada ketika penyampaian hadis. Baik yang terkait dengan dhabtu sadr, ataukah dhabtul kitabah. Dhabtul kitab. Jadi perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan hanya pada sisi ini saja. Adapun empat syarat yang lain sama persis antara hadis hasan dan hadis sahih. Coba kita merujuk kembali, kita review kembali. Syarat-syarat hadis sahih apa saja? Mulai dari kanan. Wiliasa. Yang pertama, kalau bisa urut. Syarat hadis sahih yang pertama. Abu Hawa. Syarat hadis sahih yang pertama. Ya, apa istilahnya? Ittisalus sanad. Ya. Ittisalus sanad. Ketersambungan sanad. Syarat yang kedua, berikutnya, Bu Yusuf. Apa? Bu Slam? Ya, boleh. Ya, sebenarnya itu penyebutannya di akhir kalau bisa. Ada musyudud. Ya, tidak adanya asyudud. Baik. Yang ketiga? Adalatul ruwah atau adalatul rawi. Baik. Kemudian berikutnya yang keempat, Bu Nufail. Apa? Nah, itu tadi disebutkan adalatul ruwah. Adalatul rawi. Adalah para perawinya perawi yang adil. Ya, memiliki adalah. Apa berikutnya? Keempat, Brian. Ya, lebih lengkapnya apa? Dhabtnya bagaimana? Baik. Ya, boleh. Maksudnya memiliki dhabt yang sempurna. Atau istilahnya tamud dhabt. Ya, tamud dhabt. Baik. Yang kelima, terakhir, Ibrahim. Tinggal satu. Syarat yang terakhir, hadis sahih. Jadi kalau kita mendengar hadis sahih, oh itu maksudnya hadis yang terkumpul padanya lima syarat ini. Kalau satu syarat saja enggak ada, berarti enggak bisa disebut hadis sahih. Apa? Apa? Bu Aisyah? Bu Ilyas? Al-Ah? Tinggal satu? Bu Syafi? Muru'ah itu masuk ke adalah. Ya? Masuk ke adalah. Ingat-ingat ya. Terus, belakangnya, Bu Fatih. Tinggal satu. Yang kelima, terakhir. Abu Novel. Apa? Intifa'ul illah atau adamul illah. Ya, itu syarat yang kelima. Tidak adanya illah atau cacat pada hadis tersebut yang merusak, ya, derajat hadis tadi. Ana ulang syarat-syarat hadis sahih. Ittisalus sanad, ketersambungan sanad. Yang kedua, adalatul rawi, adalah pada rawi. Yang ketiga, tamud dhabt atau tamamud dhabt, dhabt yang sempurna pada para perawinya. Kemudian yang keempat, ada musyudud. Dan yang kelima, terakhir, ada mul'illah. Ini syarat-syarat hadis sahih yang lima ini. Yang empat juga harus ada pada hadis hasan. Jadi hadis hasan juga harus terkumpul padanya empat syarat yang juga ada di syarat hadis sahih, yaitu ittisalus sanad. Hadis hasan juga harus tersambung sanadnya. Yang kedua, adalatul rawi. Para perawinya memiliki adalah. Para perawinya perawi yang adil, udul. Yang keempat, ada musyudud. Dan ya, ketiga, ada musyudud. Yang keempat, ada mul'illah. Juga harus sama. Yang bedanya di syarat yang terakhir, yaitu ad-dhabt, dhabtnya. Kalau hadis sahih tamamud dhabt, tamamud dhabt, adapun hadis hasan khafifud dhabt. Bedanya di situ. Dari sisi dhabtnya saja. Kalau dhabtnya hadis hasan sempurna, kekokohannya sempurna para perawinya, adapun hadis hasan dhabtnya kurang. di bawah tingkatan para perawi hadis sahih, yang biasanya para ulama, ulama'ur rijal, ya, ulama'ul jahr wa ta'dil, biasa mengibaratkan atau memberikan ibarah untuk para perawi hadis hasan ini dengan istilah soduk. Misalnya mengomentari seorang perawi, fulan bin fulan, sodukun. Nah, itu berarti dia tingkatan dobetnya tidak seperti para perawi hadis sahih. Kalau para perawi hadis sahih, misalnya dikomentari dengan ibarah siqah atau siqatun sabat, misalnya kokoh, sabat. Adapun kalau perawi hadis hasan biasanya disebut atau digelari dengan seperti itu, sodukun. Atau juga terkadang diberi gelar dengan la ba'sabihi. Atau dihukumi dengan la ba'sabihi. Ya, tidak masalah dengan dia. Itu maksudnya, adalahnya dia seorang perawi yang adil, tapi dobetnya kurang. Tidak seperti para perawi hadis sahih. Barakallahu fikum. Jadi beda antara hadis sahih dan hadis hasan hanya pada sisi dhobatnya. Adapun empat syarat yang lain sama persis. Kita lanjutkan. Qala syarih rahimahullahu taala, walihada qala al-ulama'ul mutaakhirun alladhina bassatu hadzal fann Sebelum kita lanjutkan, ya, bait ini berbunyi wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kassahih ishtaharat. Pada kalimat al ma'rufu turqan, yang diketahui atau dikenal jalur-jalur periwayatannya, ini seolah-olah an-nazim al-Baiquni rahimahullah mengisyaratkan pada bentuk hadith hasan li ghairi. Nanti akan dijelaskan di syarah yang berikutnya oleh Asy-Syarih bahwasanya hadis hasan itu juga terbagi menjadi dua jenis sebagaimana hadis sahih. Hadis sahih ada sahih lidzatihi, ada sahih li ghairihi. Secara ringkas, hadis sahih adalah hadis sahih lidzatihi adalah hadis yang sahih secara zatnya. Adapun hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang sahih karena banyaknya jalur periwayatan dari hadis tersebut. Kalau sendiri-sendiri hadisnya hasan, tapi kalau dikumpulkan jalur-jalur periwayatannya naik ke tingkatan sahih, tapi li ghairihi. Begitu pula hadis hasan. Hadis hasan ada yang li dzatihi, ada yang li ghairihi. Kalau yang li dzatihi berarti secara zat hadis tersebut hasan. Terpenuhi syarat-syarat hadis hasan. Di sana ada hadis-hadis yang dhaif, dhafan yasiran, hadis-hadis yang lemah tapi lemahnya ringan. Ketika hadis dhaif tersebut memiliki jalur-jalur periwayatan yang banyak yang saling menguatkan, maka bisa naik ke tingkatan menjadi hadis hasan li ghairihi. Hasan tapi bukan secara zatnya. Hasan karena jalur-jalur periwayatannya saling menguatkan. Di sini An-Nazim Al-Baiquni rahimahullah seolah-olah mengisyaratkan dua jenis hadis hasan tersebut. Pada ucapan beliau al-ma'rufu turqan, ini seolah-olah mengisyaratkan pada jenis hadis hasan li ghairi. Adapun pada penjelasan sisanya wa ghadat rijaluhu la kassahih ishtaharat, ini mengisyaratkan kepada jenis atau bentuk hadis hasan lidzatihi. Barakallahu fikum. Ya, akan tetapi kurang sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, kurang memberikan definisi yang tegas tentang hadis hasan lidzatihi. Karena hanya sekedar disebutkan wa ghadat rijaluhu lakas sahih, dan terkenal para perawinya tidak seperti hadis sahih. Hadis dhaif juga masuk kalau sekedar seperti ini. karena tingkatan atau derajat para perawi hadis dhaif itu juga di bawah tingkatannya para perawi hadis sahih. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga sebagian ahlul hadis mutaakhirun memberikan istidrak atau koreksi terhadap bait ini. Bait yang menjelaskan tentang ta'rif hadis hasan li dzatihi. Ya, sebagian ahlul hadis memberikan koreksi yang bunyinya wal hasanul khafifu dhabtan idghadat rijaluhu la kasahih ishtaharat. Ana ulang, sebagian ahlul hadis memberikan koreksi terhadap bunyi syair, bunyi bait ini dengan lafaz wal hasanul khafifu dhabtan idghadat rijaluhu la kasahih ishtaharat. Penggalan yang bait yang separuhnya sama, ya, rijaluhu la kasahih ishtaharat, bedanya hanya bagian yang di depan. Wal hasanu al ma'rufu turqan wa ghadat diganti dengan wal hasanul khafifu dhabtan idh ghadat. Ya, kalau diganti seperti itu menjadi jelas definisi hadis hasan. Bahwasanya dimaksud di sini adalah hadis hasan li dzatihi. Wal hasanul khafifu dhabtan idghadat, maknanya dan hadis hasan para perawinya khafifu dhabt, kurang dhabtnya. Dan seterusnya idghadat rijaluhu artinya sama. Ini sebagai tambahan faedah. Kita lanjutkan. Walihada qala syarih rahimahullah, walihada qala al-ulama'ul mutaakhirun alladhina bassatu hadzal fan. Oleh karena itu berkata para ulama mutaakhirun yang menjelaskan tentang bidang ilmu ini, yaitu ilmu al-hadith, mustalahul hadith, kal-hafidh Ibn Hajarin rahimahullah, seperti Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, beliau mengatakan innal farqa bainal hadithis sahihi wal hadithil hasani farqun wahidun. Sesungguhnya perbedaan antara hadith hasan dan hadith, antara hadith sahih dan hadith hasan hanya satu. Hanya satu bedanya. Wa huwa badalu an taqula fi sahihi tamud dhabt, yaitu sebagai ganti engkau mengatakan tentang hadis sahih tamud dhabt, dhabtnya sempurna. Qul fil hasani khafifud dhabt, katakan untuk hadis hasan khafifud dhabt, kurang dhabtnya. Wa illa fa baqiyatus syurutil mawjudati fis sahihi mawjudatun fil hasan. Adapun sisanya, sisa dari syarat-syarat yang lain yang ada di hadis sahih ada juga di hadis hasan, yaitu empat syarat yang sisanya. Bedanya hanya satu antara hadis hasan dan sahih, hanya satu, yaitu pada dhabtnya. Kalau hadis sahih apa? Tamud dhabt. Kalau hadith hasan, khafifud dhabt. Bedanya hanya itu. Wa ala hadha fa ta'riful hasan huwa. Maka berdasarkan hal ini, maka definisi hadith hasan adalah ma rawahu adlun, khafifud dhabt, hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, khafifud dhabt, yang kurang dhabtnya, bisanadin muttasilin, dengan sanad yang tersambung. Wa khala minasyudzudzi wal illatil qadihah, dan selamat dari asyudzudz, begitu pula illah yang mencacati. Barakallahu fikum. Ini lima syarat hadis hasan. Yang pertama adalah turrawi, yang kedua khafiful dhabt, yang ketiga ittisalus sanad, yang keempat ada musyudud, dan yang kelima ada mul'illah al-qadihah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada spidol? Ana tuliskan yang tadi.